artinya kalau ada orang hidup tidak ibadah, maka dia kehilangan esensi kemanusiaannya. Sekarang saya tanya kepada Anda, dari sekian beraktivitas, berapa waktu kita yang menjadi ibadah? Berapa pekerjaan kita yang menjadi ibadah? Antum yang bekerja mampir ke sini untuk kajian yang telah diniatkan belasan tahun, puluhan tahun bekerja, berapa tahun yang jadi ibadah? Berapa tahun yang punya nilai di sisi Allah? Kalau hanya punya nilai di sisi manusia, nilai materi, ada uang dikumpulkan, rumah dibangun, kendaraan dibeli, jangan bangga dulu. Karena syarat kaya itu bukan iman, yang tak beriman pun bisa kaya. Anda kerja keras, Anda dapat materi. Tapi kalau Anda tidak punya nilai di sisi Allah, bagaimana bisa pulang menghadap Allah? Saya sering katakan orang mudik itu saat lebaran, mau mudik karena dia punya bekal. Saat dia punya bekal, dia bangga bisa mudik. Pulang dia. Bahkan mengabarkan pada keluarganya, saya akan pulang. Tiketnya jauh-jauh hari dipesan. Bahkan dia berusaha keras bekerja untuk mendapatkan tiket dan bekal pulang. Punya bekal, pulang. Tak punya bekal, tinggal. Kenapa Anda gak mudik? Tiket mahal. Bukan karena tiket mahalnya, karena Anda tak sanggup beli tiket. Artinya Anda gak punya bekal untuk mendapatkan tiket itu. Jadi kalau urusan dunia saja Anda tak punya bekal, malu pulang, maka bagaimana Anda bisa bangga pulang menghadap kepada Allah ketika Anda kembali kepadanya tanpa bekal?